Mitra Bisnis, survei yang digelar situs berita Tempo menunjukkan publik cenderung setuju jika Jokowi maju jadi calon presiden pada 2014. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Enggak, masalah kita kan sekarang ini, bisakah kita memperoleh pemimpin yang pertama didukung oleh rakyat secara mayoritas. Yang kedua, mampu melaksanakan, menyelenggarakan pemerintahan apabila dia menang pemilu. Jadi kan, ini kan tidak ada persyaratan. Tidak ada yang satupun dari orang yang dipergunjingkan itu memenuhi persyaratan dua itu. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari calon-calon yang tidak memenuhi syarat ini? Siapa yang punya salah satu? Nah, Jokowi kan punya salah satu, yang dia popularitasnya itu. Karena dia punya gaya kepemimpinan yang berbeda dari selama sejauh ini. Ya. Dekat kepada rakyat, respon kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya ya siapa ya? Bung Karno dulu yang pernah begitu ya. Nah, sekarang baru Jokowi. Nah jadi ya kita memang tidak bisa mendapat pemimpin yang sempurna sekarang ini. Menurut Bapak, apakah timingnya tepat jika Jokowi maju menjadi capres tahun depan? Nah, kita lihat aja dari seluruh orang-orang yang diperguncingkan menjadi calon itu. Mana yang terbaik dari dua hal itu? Saya kira dari segi popularitas, dari dukungan masyarakat, Jokowi yang terbaik, ya kan? Nah, kalau saya melihatnya beginilah, kalau kita banding dengan semua orang itu, kan lebih baik kita berhadapan dengan Jokowi ketimbang Wiranto, Prabowo, Rizal Bakri. Biar-biar aja lah Jokowi memerintah saya ketimbang orang-orang seperti itu. Itu artinya kan, karena memang kita nggak punya pilihan, Jokowi adalah pilihan terbaik. Karena semuanya jelek, nah, yang terbaik itu dari apa semuanya itu adalah Jokowi. Setidak-tidaknya dari pendekatan kepada masyarakat, dari popularitas. Nah dari soal kemampuan memerintah, ya yang bisa diharap itu kan orang seperti Mahfud. Tapi kan dia nggak punya partai, nggak punya dukungannya itu terbatas. Jadi untuk memenangkan, untuk memperoleh kemenangan saja, dia agak repot. Tapi Pak, Jokowi masih terikat sumpah 5 tahun menjadi gubernur Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Ya kita perlu menimbang Jakarta apa Indonesia yang kita perlukan. Kan lebih baik kita mengatasi masalah Indonesia ketimbang mengutamakan masalah Jakarta. Memang Jakarta ini akan selesai oleh Jokowi. Tidak ada kepastian juga itu. Siapapun jadi gubernur, kalau tidak bisa membuat suatu terobosan radikal, tidak bakal selesai persoalannya. Jakarta memerlukan orang seperti yang bisa bikin. Jokowi tidak cukup untuk itu. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.